تبصرة لأولي الأبصار. نواصل درسنا في دراسة المجلد الثاني من الدروس من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس السادس عشر من دراسة هذا. وقد دخلنا في الدرس السادس وهذا الدرس وهذا النص تكلم عن المفعول به، لا سيما إن كان ضميرا على وجود ضمير، يعني مفعول به ketika dalam وجود ضمير، مفعول به على وجود اسم ظاهر. هذا dalam وجود ضمير. وكذلك أيضا درسنا فيها بلاء، وسيأتي تفصيله إن شاء الله akan ada penjabarannya lagi. Lagi kembali dari ke sifat sitah wa ya رجعت قبل نصف ساعة. أين أختك مريم أما رجعت؟ لا أدري أنا ما رأيتها. ماذا قرأت اليوم؟ فهمته جيدا. هي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. ما شاء الله زادك الله علما يا بني. أغسلت قمصاني يا أمي؟ نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. هات ذاك يا أمي. ذاك أجمل من هذا. تدخل مريم فقالت السلام عليكم. كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي؟ وعليكم السلام أهلا يا بنتي. وعليكم السلام أهلا يا بنتي. متى خرجت من المدرسة؟ متى خرجت من المدرسة؟ خرجت وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. أبي اللغة العربية هي؟ لا، هي باللغة الإنجليزية. أذهبت إلى المديرة؟ لا، هي ما جاءت اليوم. لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. أشربت الشاي؟ لا، ما شربت. ثم قالت الأم الخادمة: هات الشاي يا ليلى، وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى. أنا جوعان. نعم، هذا هو النص في هذا الدرس. وقد أخذنا الأجوبة، الأسئلة والأجوبة في التمرين الأول، ثم نواصل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني: ضع هذه العلامة. ما معنى ضع هذه العلامة؟ تنداء إني، يعني علامة صح أمام الجمل الصحيحة. فان صحيح. وهذه العلامة تنداء إني أمام الجمل غير الصحيحة، كلمة يعني تداء صحيح. تفضل أخي يودي. ما فرح المدرس بسعاد ما فرح المدرس بسعيد. نعم، هل هذا صحيح؟ خطأ. هذا خطأ. صحيح أو خطأ؟ صحيح أو خطأ؟ ما هي نافية؟ لا، خطأ. الصحيح؟ الصحيح فرحة. فرح مدرس بسعيد. ثم الذي بعده؟ مريم جوعان. صحيح، مريم جوعان. ما المعنى؟ مريم لافار، وهذا هو الصحيح. ثم الذي بعده؟ خرجت مريم من المدرسة بعد صلاة الظهر. صحيح، خرجت بعد صلاة Thank you. suratul hadidi. Suratul hadidi adwalu min surati Ar-Rahman. Adwalu min surati Ar-Rahman. Hada huwa as-sahih. Dan surat Ar-Rahman Madinah, suratul hadid akthar min 4 safahat. Zamilatu Maryama. Naam. Hada? Sahih. Hada sahih. Tarjim. Aminah, Fatimah, dan Su'ad, teman-teman Maryam. Teman-teman Maryam. Wahada huwa as-sahih. Gampang ya? Mesti gampang. Nuasil ila tamrin al-thalith. Tamrin al-thalith. Ajib anil as'ilatil atiyati. Mu'ana ajib? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Wa hadhihi al-as'ilatu laysat mabniyatan 'ala ad-dars as-sadis. Apa makna? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibangun, tidak berdasarkan laysat mabniyatan, tidak dibangun, tidak berdasarkan dars as-sadis. Yani teks dari dars as-sadis. Ya. Idan al-jawab li hadha su'al bin insya'ika min jawabika nafsihi. Ya, ini jawaban dari masing-masing, silakan. Sampai mana tadi? Naam, tafadhal. Laisat mabniyatan, tidak dibangun, tidak berdasarkan. Idan al-jawabu min insya'ika nafsika. نعم تفضل. أذهبت إلى المدرسة اليوم. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Adhahabta. Apakah? Adhahabta. Apakah kamu tidak? Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? نعم. نعم ذهبت. نعم ذهبت. ترجم. Ya, saya pergi. Iya, saya pergi. Sahih. Tuma ada di ba'dahu? Kapan kamu pulang dari sekolah? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Sahih. Terjem. Setengah jam ya lalu. Hada huwa as-sahih. Thumma Ayya suratil suratin suratin qara'ta ba'da salatil fajri. Naam. Qara'tu suratil baqarah. Qara'tu suratal baqarah. Terjem. Terjemah soal. Surat apa yang kamu baca setelah salat fajar dan salat subuh? Naam. Saya membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Naam. Thumma ayya suratin hafizta hadzal usbu'a. Usbu'a. Usbu'a. لأنه مفعول فيه هذا جنس المفعول لكن لم ندرس بعد. Kita belum belajar bab ini. Yang pasti dia jenis maf'ul. Tapi bukan maf'ul bihi. Maf'ul fihi. Tapi nanti saja. Ayatul Rabbin hafidha hadal usbu'ah. Hafidhu suratan naba. Hafidhu suratan naba. Terjem. Surat apa yang telah kau hafal minggu ini, pekan ini? Saya telah menghafal surat An-Naba. Hafal surat An-Naba, sahih. Tema, masuk kita. Ambil ma'il baridi, gosal, gosal, Hah? Ini bertanya kepada orang. Wasalta ambil ma'il. Ambil ma'il. Naam, terjem soal awalan. Apakah kamu memiliki ghasalti? Apakah kamu ghasalta mencuci wajahmu dengan air? Apakah kamu mencuci wajahmu dengan air dingin? Dan atau dengan air panas. Atau dengan air panas. Naam. Jawab? Enggak. Soal bitakhir. Imma bil ma'il barid wa imma bil ma'il har. Idzan al-jawabu ikhtar anta. Cara menjawabnya silakan pilih. Bukan na'am atau la. Naam. Ghasaltu yang nyuci wajah antum, nyuci wajah antum sendiri, nyuci wajah orang apa nyuci wajah akhwat? Nah, antum nyuci wajah siapa? Ayo nyuci wajah sendiri, sahih. Idzan al jawab ghasaltu ghasaltu wajhi wajhi bil ma'il har. Ghasaltu wajhi bil ma'il har. Saya cuci wajah pakai air panas. Hah? Ya mungkin maksudnya hangat lah ya. Hah? Kalau untuk fungsinya mencuci muka, ini tadinya sedang panas atau hangat? Ya mungkin maksudnya hangat. Sah-sah saja, tapi kalau pakai har berarti takwilnya dia air hangat. Ada sebenarnya bil ma'id dafi. Dafi. Tapi ini sudah ma'ruf karena orang yang pakai air hangat untuk mandi pasti bukan maksudnya mendidih ya. Tidak mungkin maksudnya mendidih. Dafi. Boleh saja. Tapi maksudnya yang cocok untuk kulit. Ya. Seperti di mana tuh? Yang dekat Bandung. Itu airnya 40 derajat. Berendam di sana nggak boleh lama-lama, katanya 10 menit. Tapi kita udah masuk sana ngerasa sayang, bentar lagi pulang ke Bekasi, kita setengah jam sampai mukanya pada merah. Tulisannya mah nggak boleh 10 menit. Kalau pusing harus keluar, pusing keluar. Hah? Kayaknya ya dari gunung itu mah. Iya. Hah? Peti. Iya. Yang ada belerangnya kayaknya. Ada belerangnya. Iya. Ya. Lahar berarti maksudnya ya yang cocok untuk. Kalau wajahnya nggak disebutin, apa udah malu kita misalnya langsung gua satu firmani har gitu atau? Enggak. Tetap. Sebagai kalimat sah. Wasal tu bil ma'il har. Berarti itu ala hadfil maf'ul bih. Maf'ul bihnya mahdzuf. Itu tata bahasa yang sah saja. Sah, boleh saja sebenarnya. Tapi cara menjawab kita sekarang cara menjawab dengan hukum asal. Pakai hukum asal dahulu. Ah, ini saya mau nyambung sedikit. Ini juga tadi pagi ada teman-teman yang kurang tepat di sini. Ya ni Pak, ambil ma'il baridi ghasalta wajhaka. Ketika menjawab bagaimana tadi? Ghasaltu wajhi. Ghasaltu wajhi. Ya. Naqra awalan. Raja'a, raja'u. Raja'tu, raja'tuma, raja'tum. Raja'ti, raja'tuma, raja'tunna. Raja'ti raja'tuma raja'tunna. Raja'tu raja'na. Raja'tu raja'na. Coba terjemahkan. Papa yuk. Mau mana raja'a? Kembali. Siapa yang kembali? Dia. Dianya apa? Orang ketiga. Laki-laki perempuan? Laki. Laki. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Dia laki-laki satu orang kembali. Raja'a? Dia dua orang laki-laki pulang. Iya, sahih. Raja'u? Mereka laki-laki pulang. Mereka laki-laki pulang. Raja'a? Mereka perempuan pulang. Raja'a? Berapa orang ini Roja? Satu. Satu. Berarti dia. Dia perempuan. Pula. Roja ada. Dia dua orang perempuan pula. Mereka berdua. Mereka berdua. Mereka berdua perempuan pula. Roja ana. Mereka perempuan. Apa itu? Pula. Roja ada. Kamu pula. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, sahih. Raja'a cuma? Kalian berdua pulang. Laki-laki perempuan? Laki perempuan sama. Iya, sebenarnya sama saja. Terus lagi. Raja'a tum? Mereka. Raja'a tum, tum. Mereka. Bukan. Ini mereka. Ini tum. Kalian. Kalian. Kalian. Kalian laki-laki pulang. Laki-laki pulang. Raja'a. Kamu perempuan pulang. Kamu perempuan pulang. Rojak cuma. Apa yuk? Kamu rojak cuma. Rojak cuma, cuma, antuma. Kamu dua pulang. Iya. Yeah. Lagi. Hah? Cuma. Di sini. Perempuan sekarang. Perempuan. Perempuan. Rojak cuma. Kalian perempuan pulang. Ilnya tergantung kepada siapa fa'ilnya. Kalau untuk dari roja'a sampai roja'na hadza lil ghaib. Lil ghaib. Untuk orang ketiga. Untuk orang ketiga. Apa maksudnya orang ketiga? Menjelaskan orang di luar majlis percakapan. Sudah ada di teks, terus kita masukkan ke pertanyaan. Kalau dimasukkan pertanyaan itu mah orang ketiga, tidak di majlis. Tidak di majlis. Di majlis yang berbeda. Intinya untuk orang di luar majlis percakapan yang sekarang. Pakainya orang ketiga. Pakainya orang ketiga. Tuma ba'da zalika hunaka dhamair lil mukhatabi. Ada untuk mukhatab, mukhatab orang kedua. Apa itu maksudnya orang kedua? Orang yang sedang ditanya. Orang yang sedang posisi ditanya, diajak bicara. Alladhi waqa 'alaihi al-mukhatabah. Yang terkena, terkena pembicaraan, diajak bicara, ditanya. Maka pakai dhamir ya mukhatab. Kalau laki-laki satu, raja'ta. Laki-laki dua, raja'tuna. Laki-laki tiga, raja'tum. Perempuan satu, raja'ti. Perempuan berdua, raja'tuma. Perempuan bertiga, raja'tunna. Paham ya? Ya? Yang ditanya, yang diajak bicara. Itu maksudnya orang kedua. Tuma ingkana ala jihati takallumi wa yakunu mutakalliman aw jama'atun min al-mutakallimin. Kalau posisi pembicara, kalau satu orang raja'tu, tu dhahabtu, syaribtu, tu, apakah laki-laki atau perempuan? Tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Nah, kalau sendirian, kalau dia bersama orang lain dalam posisi yang sama mewakili pembicaraan, maka roja'na. Roja'na. Yang ini adalah sebagai pembicara. Sebagai pembicara dalam konteks pertanyaan. Atau kalau dalam konteks pertanyaan, maka ini posisi menjawab pertanyaan. Balik diterapkan tadi. Aghasal tak. Paham? Aghasal tak. Sedang diajak bicara. Apa dari atas dulu. Maka kalau penggunaan yang gaib adalah untuk penggunaan orang-orang di luar majlis. Paham kan? Orang di luar majlisnya berapa orang? Satu orang, laki-laki, raja. Untuk lebih luar. Orang di luar majlis berapa orang? Satu orang perempuan, ah, pakai domir dia. Fi'il yang untuk domir dia, raja'. Pakai tak ta'nits. Paham ya? Penggunaan fi'il yang ini adalah untuk orang ketiga, apa itu orang di luar majlis. Tinggal diperhatikan mudzakkar muannats ya. Apakah mufrad mutanna jamaknya? Diperhatikan mufrad mutanna jamaknya. Ini orang ketiga. Penggunaan domir mukhatab orang kedua ini untuk orang di majlis. Posisi apa? Posisi yang diajak bicara. Tinggal dilihat. Kalau dia laki-laki sendirian, tak. Kalau dia laki-laki sendirian, tak. Kalau dia laki-laki berdua, tuma. Laki-laki banyak, tum. Jatum. Perempuan satu, ti. Perempuan berdua, tuma. Perempuan bertiga atau lebih, tunna. Agosalta. Gosalta. Apakah kamu mencucinya bil ma'il baridi, dengan air dingin atau dengan air panas? Ditanya, sedang posisi ditanya. Ketika posisi ditanya, ya pakai domir orang kedua. Tapi ketika orang keduanya menjawab, ini orang berapa? Satu. Ketika orang keduanya sedang, dia ganti posisi, kan tadi ditanya nih. Dia gantian posisi menjawab, maka pakainya dengan domir tu, domir mutakallim tu. Kenapa? Karena setelah ada pertanyaan, dia posisi menjawab pertanyaan, posisi berbicara, maka domirnya adalah tu. Paham ya? Ketika bertanya kepada dua orang, mada rojaktuma, rojaktuma antuma, antumanya ini mau jawab. Antumanya ketika dia mau jawab, maka dia ganti posisi menjadi posisi orang pertama. Orang pertamanya banyak, satu banyak, lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, pakainya raja'na. Raja'na ba'da sa'ati tasi'ati wa nisfi. Kita pulang setelah jam setengah sepuluh. Dua orang. Kenapa? Karena dia dua orang. Begitu pula kalau tiga orang. Tiga orang mukhotom, ketika dia ditanya, maka pas dia posisi menjawab, pakainya adalah roja'na, dahabna, wasalna. Maka roja'na ini untuk penggunaan orang lebih dari satu mutakallim. Mutakallim akthar min wahid. Mutakallim yang lebih dari satu. Apakah dua atau tiga atau lebih? Paham ya? Kemudian ini kalau bertanya kepada laki-laki, kalau siaknya pertanyaan kepada perempuan, ma hafizti, mata roja'ti. Bertanya kepada perempuan, satu orang, mata roja'ti. Ketika si anti mau jawab, dia posisinya bukan ini ditanya, dia posisinya ganti posisi menjadi pembicara, penjawab. Maka ketika dia menjawab, pakainya domir tu. Pakainya domir tu. Raja'tu, dhahabtu, hafiztu, surat al-hadid, hafiztu. Pakainya domir tu. Kenapa? Sedang posisi menjawab. Kalau bertanya kepada dua orang wanita, mata raja'tuma, kapan kalian berdua pulang? Ada aktar min wahid, lebih dari satu orang. Maka ketika si antuma ini, dua perempuan posisi menjawab, pakainya roja'na. Pakainya roja'na, kami. Kenapa pakai roja'na? Ya, ada aktar min wahid, lebih dari satu orang. Paham ya? Ketika perempuannya tiga atau lebih, maka pakainya roja'tunna. Mata roja'tunna minal madrasah, kapan kalian pulang? Ketika antunna mau jawab, ya bukan pakai antunna lagi, tapi pakai domir na. Domir untuk nahnu, kami pulang roja'na ba'da salatul zuhri. Paham ya? Ketika posisi orang mukhatab sedang ditanya, ya pakainya untuk kata ganti orang kedua. Kenapa? Ini memang sedang posisi mukhatab, sedang diajak bicara. Tapi ketika orang-orang mukhatabnya menjawab, menjawab, dia ganti posisi, ganti domir. Dia ganti posisi sebagai mutakallim, tinggal dilihat. Dia mutakallim sendirian, pakainya domir tu. Kalau dia posisinya bukan hanya sendirian, pakai domirnya. Nah, paham ya? Ini pergantian posisi domir. Pergantian posisi domir hendaknya diperhatikan. Kalau tidak terbiasa atau agak suka-suka salah. Tadi teman ada yang salah. Mata gosal itu, gosal itu. Kapan saya cuci? Karena mungkin dia bertanya kepada dia sendiri. Ya. Kalau bertanya kepada diri sendiri, malah itu orang linglung. Ya. Tidak mungkin dia bertanya kepada diri sendiri. Pasti nanya kepada orang lain. Imata imati, dua-duanya betul. Tapi kalau bertanya diri sendiri, mati dia. Menjawab tu, kalau sedang menjawab, iya. Menjawab. Kalau bertanya kepada orang, pasti pakai domir. Mukhatabat, apakah ta atau ti? Saya paham ya? Ini sekilas penggunaan ya domir ketika bersambung dengan fi'ilnya. Ada di ba'dahu rakmus sadis. Siapa terakhir? Udah. Ya, idan min al-awwal. Man ghasala qamisuka wa min. Man ghasala soka sebagai apa dia? Maful bih, sebagai maful bih. Man ghassala qamisaka wa min diuka. Wa min di? Min di laka. Man ghassala qamisaka wa min. Tarjim soal awalan. Siapa yang telah mencuci baju-baju kamu dan sapu tangan? Iya, baju kamu dan baju kamu dan sapu tangan kamu. Tangan siapa? Naam. Zawdi. Ha? Akmil al-jawab. Zawdi. Ha? Sempurnakan jawabannya. Ganti posisi. Komi suna. Ha? Kalau ka gantinya apa? Menjadi mutakallim. Saya. Komisi. Jangan lupa minta komisi. Komisi wa mindi wa mindiri bosa. Ha? Komisi wa mindiri bosa tu. Jadi yang cuci sendiri. Jadi yang cuci sendiri. Sebenarnya yang cuci sendiri apa bini yang cuci? Hah? Enggak apa-apa. Ghasala qamisi wa mindili. Siapa? Zawji. Zawji. Enggak, harus jawab lengkap dulu kalau salah. Ghasala qamisi wa mindili zawji. Kalau dipisah bininya laki atau perempuan? Perempuan kan? Kalau ada jarak, perhatikan, ghasala qamisi wa mindiri zauji. Zaujinya kan dibisa dengan fiilnya. Itu boleh tidak bersesuaian. Boleh tidak bersesuaian. Tapi kalau disesuaikan dengan jenisnya, ghasalat. Ghasalat qamisi wa mindiri zauji, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak seperti itu, yakni ghasala itu pun boleh. Itu pun ditambahkan dia seperti gitu. Hah? Enggak usah. Enggak usah. Ngapain? Tidak usah. Boleh juga. Ghasalat zaujati qamisi wa mindili. Itu juga boleh. Ghasalat zaujati qamisi wa mindili. Atau menyebutnya bajunya dulu tadi. Seperti Ahyudi, boleh juga. Qamisi wa mindili ghasalahuma zauji. Boleh seperti itu. Maful bihnya didahulukan. Qamisi wa mindili ghasalahuma zauji. Itu juga boleh. Tapi yang gampang mungkin ghasalat zauji. Ya. Ghasalat zauji qamisi wa mindili. Itu yang hukum asal dan paling gampang. Paham ya? Kuncinya di mana? Kuncinya tadi pergantian dhamir. Harus paham pergantian dhamir. Kapan pakai orang ketiga? Kapan pakai orang kedua? Itu ketika posisi menanyakan orang lain yang di majelis. Kapan pakai orang pertama? Itu ketika posisi jawab. Kalau posisi jawab pakai orang pertama, jangan lagi pakai orang ketiga. Yang jawab jin. Yang jawab kan bukan jin, kan? Yang jawab mutakallim, bukan jin. Maka orang pertama. Ini boleh dua-duanya dipakai. Kalau yang nyuci sendiri, ghasaltuhuma. Boleh, ghasaltuhuma. Nah, ini kalau ghasaltuhuma gayanya gaya jomblo ini, Mas. Masih nyuci dewek. Ghasaltuhuma boleh juga. Hah? Tetap ya emang yang masukin siapa? Nuasir. Lanjut ya. Tamrin ar-rabi' annith, makna annith. Mu'annathkan, jadikan mu'annath. Annithil fa'ila. Dha'il harakat awalan. Annithil fa'ila fi kullin. Annithil fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiyati. Min al-jumal al-atiyati. Wadbiti al-dhamira. Aslinya wadbita bis-sukun, lakin hurrika bil-kasri. Wadbiti al-dhamira bis-shakli. Bi-ashakli. Annith al-fa'ila, ma'ana annith al-fa'ila? Jadikan mu'annath fa'ilnya. Fi kullin, pada tiap-tiap minal jumalil atiyati kalimat-kalimat berikut wabitid domira, dan pastikan domirnya kata gantinya bisyakri, dengan harokatnya. Yani domirnya pastikan harokatnya apakah sukun atau tu atau ti atau ta, pastikan. Ya, pastikan harakatnya dan dijadikan mu'annas. Jangan lupa jadikan mu'annas. Misal awal, asyaribta, syaribta, anta. Itu domir mudzakkar, mukhatab wahid. Asyaribta syaya ya hamidu. Apakah engkau sudah minum teh wahai Hamid? Ya. Nu'annithuhu, kita jadikan mu'annas. Asyaribti, asyaribti. Asyaribti syaya ya su'adu. Nama orangnya juga ganti. Nama ganti nama perempuan. Ya su'adu asyaribti. Gampang ya? Gampang. Anis. Tafadhal. Ahwi bisana. Akata tadarsa ya Ali. Terjim awalan. Kamu menulis pelajaran wahai Ali. Naam. Akata berarti darsa ya Maryamu. Ya Maryamu. Apakah kamu menulis pelajaran wahai Maryam? Wahai Maryam, sahih. Thumma. Hal gusalta wajahaka ya akhi. Apakah kamu mencuci pakaianmu? Wajahaka. Mencuci wajahmu, wahai saudaraku. Nah, ya barangkali mukanya kucel banget. Nah. Agusalti wajahaki ya ukti. Ya ukti. Apakah kamu mencuci wajahmu wahai saudaraku? Iya, ternyata ada akhwat dekil. Ya. Kira-kira ditanya gini, apa jawabannya? Perempuan ditanya kayak begini. Ya ngomel lah. Ghusalti wajhaki, sahih. Ghusalti tadinya wajhaka untuk mukhatab laki-laki. Maka ketika dhamir muttasilnya pola idhofah juga yang sesuaikan untuk perempuan. Wajhaki, wajhaki. Naam, ada di ba'dahu? Ayya suratin habibta ya bunayya. Apa kamu sudah menghafal? Ayya. Surat apa? Surat yang mana? Sudah engkau hafal wahai anakku. Naam. Al-an soal lil-mar'ah. Ayya suratin habibti ya binti. Ya binti, sahih. Hafizti ya binti. Terjem. Surat apa yang telah engkau hafal wahai anak perempuanku? Naam, sahih. Naam, alladhi ba'dahu. Afahimta darasul jadida. Afahimta. Afahimta darasul jadida ya Hashimu. Ya Hashimu. Apakah kamu paham pelajaran baru ini wahai Hashim? Wahai Hashim, sahih. Tema. Afahimti darasul jadidu. Ya, darsal jadida ya Fatimatu, sahih. Afahimti afahimti darsal jadida ya Fatimatu, ya Fatimatu, sahih. Fahimti fahimti ya Fatimatu, hadha al-mu'annath. Thumma alladhi ba'dahu. Aina zahabta ba'da darsa ya akhi? Ba'da ba'da darsi ya akhi. Naam. Ke mana kamu pergi setelah pelajaran wahai saudaraku? Naam. Aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti? Ya ukhti. Ke mana kamu pergi setelah selesai pelajaran wahai saudariku? Wahai saudariku, sahih. Ya ya ukhti. Dhahabti, dhahabti. Di sini ada faedah ya. Seperti apa tadi, ada teman yang tanya, kenapa ini ayyasuratin, ayyasuratin, ayyasuratin hafizta, ayyasuratin hafizti. Kenapa dia ayyasuratin?